Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adat al-haqiqiyyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking asalipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh menpalo dening majelis menika. Mugi-mugi hanya kita sesarengan dari akan pengawasan mereka saya setu-setu dipun catat di Gusti Allah dari amal hasanah kula panjenengan sedaya. Dan mugi-mugi hanya kita sesarengan saged nampi ilmu dan manfaat di dunia wal akhirah. Bila saat yang mereka sehari-hari pun kita melaksanakan pengawasan langkung rumin. Monggo kita saling maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barikni fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ya kathir al nawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falaka al hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wangsuli seketi halaman sangat besar sekawan baris lirik piamba. Manaka antak daya malan salaka mimalil makhluki alfa yubihulaka antak daya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Mana awus nyegah naromaken sapa Allah ka ing sira naromno nyegah antat dzaiya yen to ngaku-ngaku sira ma ing barang laisa kang ora ana apa ma ora oleh kuwata kedhi sira Gusti Allah wis naramno lek kowe ngaku-ngaku ora pelok nyolong, kuwi jenenge nyebrot, kuwi jenenge apa, pokoke dudu nekmu mbok Pak. Mbok akoni nekmu. Padahal sing dilarang kuwi mang silakan memang rupane barang sing gak oleh diakoni. Memang rupane barang makhluk iki lan tetep kecil pira-pira makhluk. Dan nek ngono ae ora oleh apa iki? Ana to bakal mulai sapa Gusti Allah. Ana to bakal maringi kewenangan sapa Gusti Allah lan kadhewe sira. Antak dahia yen to laku-laku sapa sira, laku-laku waswahu ing sipate Gusti Allah. Padahal wa huwa Gusti Allah iku Rabbul alamin sing duweni kabeh alam. Lah nek milike menungsa sing milik ketoke tokan mawon milik menungsa lah milik ketoke tokan lho ikhtisase Gusti Allah tengene menungsa iki kuwi tak khususi tak kei jenenge sawah tak kei jenenge duit tak kei jenenge niku kabeh jane namung batas ikhtisas ikhtisas niku kekhususan milik lho ya barang-barang sing dimiliki menungsa duwe klambi duwe omah niku lek dibune kalih hak Gusti Allah niku namung ikhtisas. Jane gak duwe cuma dikhususno karo sampeyan, gak oleh dibudiane ngoten. Cara juragan ngoten jane arep apa ya arep juragan kabeh, tapi iki khusus kudu mbok nggo, gak oleh dikekno liyane ngoten. Omah sing sampean nggone iku jane ya kaya Gusti Allah, tapi dikhusus karo sampeyan. Termasuk bojo niku asline ngono bojone kaya wong akeh lho. Maksudnya niku padha-padha ra melu niku kabeh-kabeh kagungane Gusti Allah mergo sing gawe sing nyiptakno Gusti Allah. Tapi krana itu hukum peraturannya Gusti Allah bahwa itu ikhtisas untuk kamu. Kapan mulainya? Ya nalika kowe mulai kabeh itu. Loh. Ngono ae ikhtisas lil makhlukin. Kepemilikan untuk makhluk saja bagi orang lain kamu akoni dilarang jenenge zalim apa menah ya betul ya lek sing sampean akoni sampean rebut niku hak Gusti Allah sifatnya Gusti Allah napa ya, termasuk kekuasaan memilih kekuasaan Allah ini pula hak Gusti Allah yakhluqu ma yasha kehendak Allah nuruti karep niku lah hak Allah sedaya tadi ndak kok sampean nggih muwekso pengen dadi Gusti Allah bisa ngatur karep keturutan lan niku jenenge lha nggih sampean jenenge ngaku-ngaku bahwa dadi Gusti Allah bisa lha kok ora oleh awrata lekaaken sapa kiai musannaf Syekh Ibnu Athaillah hadza ini iki jauh oleh lekaane kemaku oleh lekaane jauh mangkat dalil minangka kaya dalil alama ing atase ukara zakara kang wis nutur nyebut sapa kiai mualif Ibnu Athaillah hu ing ma anifan wa kiwae tegese kiwae niku ukara sak derenge iki napa to sing dimaksud napa nggih sak derenge iki jawe napa jawe intine kan mulai lakat muki wadon lho mulai dasake mata tolap ta wadon ya ala amalin tulit ta wujud disitu-situ wayatil muriba wujudanu salama terus jawe malih latat luki wadon ala amalin wastalahu fa'ilan yakfi munajaza ilaka ala amali ankana lahu qabila sehingga artosipun nek kue nuntut ijol sangka ngamal akhirnya kue dituntut supaya kue bener-bener ngamal padahal bisa diteliti tenan sehingga ngamal jadi kue. Nah, ini betul. Nah, mulai sama ini, amal itu Gusti Allah kok kayak kuwi sampean sok ragu-ragu kok njaluk ijo. Lah wis selamat iku pun pira-pira ora dijembu malaikat. Iku dawuh pertama, sing kedua malih latak buku wadon ala amalin wastalahu fa'ilan yakti minal jazailaka ala amali ankana lahu qabila. Ojo pisan-pisan seliramu nuntut ijol sapa ngamal sing ngamal kuwi sakjane kowe gak nglakoni. Kowe ora gawe ngamal kuwi. Mula nek kowe njaluk wales sakjane. Kowe dikek penghargaan Gusti Allah ketiban ngamal. Banjur ngamal sing tibone kowe iku mang sakjane kotor. Mergo asale nalika kok Gusti Allah isih suci, basa nemplek ning kowe ana kepentingan-kepentingan. Lah iki kotor. Terus sampe balik oleh nang Allah kotor-kotor sithik-sithik iki ditampa lha niku pun luar biasa. Jadi men nilai padu ora sama nubah sama balik no. Terus sing dhewe nopo neh niku wis ora dhewe murid wis pira-pira ngoten lho maknane. Lho nopo jek to lha murid mon sing liya kok. Nggih. Lah uripe sing kan apa meneh? Ngamal ya apa meneh tumindake. Ya sama ngamal sik apa-apa. Niku wis jasa sing paling bagus. Matur-matur. Dawuhe malih. Ida arada an yudhira fadla wa alaika khalaqa tapi wa nasaba ilaika. Nek Gusti Allah wis kabeh ngersakno kanugrahan, nyetokno kanugrahan marang sediramu, akhire Gusti Allah iku gawe ngamal, gawe taat. Terus ngamal taat iki ditembak ning awakmu, akhire Allah lek dawuh kowe sing ngamal. Niku semata-mata pabol anugrah. Lah kok sampean jan ijo iki piye? Lha wadah lah cara-cara terus niku wadah. Ajeng terus e malih. La nihayata limadza amika in arja'aka ilaika wala tafrahu madza madaihuka in azharu jujahu alaika. Mula nek diteliti sing tenan anggen wong ya asli balik menungsa e kuwi ora kurang penacat. Ngamal apik iki tek anggere ngamal iku digemi menungsane, digreko menungsane iki ngamal ku ngoten niku. Api entek dadi elek. Nggih ta? Aja aku gak iso lho ngoten niku tinggal ngoten niku. Api entek dadi elek. Nggih ta? Niku kok kepeta. Mesti sapa lho kok iso dadi lho ngoten niku. Mesti sampean ta itu padahal ya apik tenan jane. Tapi yang kono ngakoni niku duduk kaya diakoni niku terus jadi elek. Mergo pancen menungso niku sakjane asline elek. Upama ketoke gak elek niku mboten kok menungsane sing gak elek. Tapi tutup saking Allah sing nempel teng menungso niku. Nah, nek asline kulite jenengan panumen. Sing marai ketok ayu niku lak mergo jilbabe niku. Lha wae ta nggih? Jadi sing malaikat tok dilem niku mergo napa? Jud. Kelomanane Gusti Allah sing nempel ning manungsa niku lah akhire gak kurang pengalam. Gak kurang pengalam. Buara kare ketok apik dadine. Ya, mula kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyati kamu tahaqqiqan. Nek kowe pengen dadi kawula sing tenan, sipate Gusti Allah iku gandolono. Gawene gantengan. Gawene gantengan iki sik enak apa-apa dimujaluk tulung, njaluk ngeten lho maksude niku. Nek ora coba akoni. Sing kuasa ben Gusti Allah dhewe, sing sugih ben Gusti Allah dhewe, sing kuat ben Gusti Allah dhewe. Lah sing kowe, kowe ku doe, kowe ku bodho, kowe ku gak poso. Kowe ku apes, kowe ku najis, kowe ku mukrah dipaksa. Iku lho nggonono sing tenan. Padahal bisa dipraktekno tenan, iku otomatis. anggur sampean doif lansaman rumong so doif tenan niku kekuatan ibu sela langsung toh. Ternyata prakteknya dari siji antara le ta'aluk kali tahakkuk. Piye carane ta'aluk teng rububiyah Allah ya tahakkuk. Piye carane tahakkuk ya ta'aluk. Ngoten. Anjir kowe ta'aluk ya kowe tahakkuk, anjir kowe tahakkuk kowe ta'aluk. Begini nek kowe isih belum duwa jaluk tulung ning Gusti Allah, iku tandane nek kowe gak iso. Dan tangannya gue gak iso. Tapi sekali gue sudah tunda, ya berarti gue malah ngeres di sialan. Aku wis dungo loh, lak langsung seringke yang tunda. Aku wis dungo, itu berarti lak dungo sama nakoni. Iya. Lalu langsung ketutup kabar, tahaku keiwan, tahaku keiwan bisa. Tapi lak dungo itu sebagai alat tahaluk. Kalau banyak nakora iso, singso di sialan. Ya bintu salah aja lakoni, ya Allah Gusti sampean sembarke rezeki kula lho. Iku maknane ora kok. Wah, rezekiku sembarno ora ngono. Jadi maksud sing saged jembarke rezeki namung panjenengan. Kula niku mboten saged napa napa. Ngono lho maknane wong tuwa niku. Ora kok terus karepku iku kudu keturutan, ora kok ndonga bolak-balik ora keturutan. Iku wis ketara lek iku wis ora taat. Tahakuk dan orang ta'al lewat tahakuk ngomong so ga iso kalau ngomong so ga iso jurgundelan yang sholah itu gak iya tapi sekali kuali posisi buatan sama ngomong so gue karep kudu keturutan moga ketepahan yang iso nuruti gusya lahir gusya lah dipoksa kudu nuruti nah ilang ta'al uke ilang tahakuk uke. Sane iki entem wong kok terus mboten purun tahakkuk. Malah dhewe kwalik memposisikan diri sebagai perencana sedangkan Allah sebagai pelaksana. Bahkan niku tidak-tidak. Nek rancangan kuwi kudune tanggal sakmene iki aku kudune duwe duit. Lah Gusti Allah sing kudu melaksanakno lek ora awas lho. Dadi niku lagi. Jenenge sampean ngrebut bagian iki Gusti Allah ta? Lah nek sampai ngerebut badane menungso mawon sampean dipaidu kan karo Allah disarombe. Ngaku-ngaku tok iki lho disarombe. Kula mboten nate ngaku-ngaku jare sapa. Lemah niku sama nakoni. Kula lemah ora tau sampean gawe iku lho lemahku wis nakoni tok lho. Nggih. Iki ora tau gawe, ora tau apa, wis kok lemahku wis dua kesi. Nek perkara sak meter ngono tok wis duru-duruan nggo kira nggo gundul perkara rebutan batas. Jadi lek namung rebutan tak kuat niku lho. Dhewe nek aku sing dibukake mawon sampean iso dihukum. Padahal nek perkara patok lho. Nggih. Tapi ngelih patok wonten tok wae. Iki patok batas iki wis dileh ngene mung sing duru-duruan ngelih patok wonten mawon niku. Ya itu sing tenan kok ngomong sok cucuk hae kok ngakoni. Lah mboten sama iso dilarang kare Gusti Allah diharamne. Tanya kena ancaman hadis ini kok. Sapa wae ngarap sawahe wong liya sak kilan wae. Ya to ngelih batas sak kilan wae. Sampe nek mati dicepit kuburan sampe paten gedhak dalunge. Mboten lek enten hadis mboten nggih. Lah yo ngaku tok ae diharame ancamane mboten angele. Padahal iku sing kaya makhluk mboten lho. Iki sing kepemilikan makhluk niku kepemilikan semu. Kepemilikan ikhtisas. Lho ngoten mawon Allah pun duka, pun dendu. Lah napa makne lek sing ajeng sampean rebut niku batas-batas ketuhanan. Napa male sing ajeng sampean nunggu niku kursi-kursi ketuhanan. Hak penentuan sama rebut. Napa dia ora? Mesti mboten ora. Nah, niki minangka dalil. Minangka dalil sing pun sampun-sampun rupane min annahu saking saktemene kelakuan iku la hadza. Ora ana bagian iku maujud il abdi kedhewe ta Allah min sifati maulahu saking kira-kira sifate bendarane ta Allah. apa selorana illa ta'aluku kejaba mung gantung dihadapan sifat maula faqat mongkok-mongkok hak sampean niku mek gantung tok mawon. Tegese gantung itu ya ya gantung. Gantung itu piye ya? Ya nempel karo mawon, wis saleh lakoni. Buta jaluk, apa kok dikaki kok dikaku ora oleh. Buta jaluk diane ning ora diane. Ora ora kurang lakoni. Gantung. Menghubungkan diri, gitu loh. Dan sebelum menghubungkan diri, butuh cocok, loh. Butuh cocok. Nur jauh dari diri. Kalau contoh ni saya cerita, parno juga. Wawanan karung itu, ni pun gak iso saling memiliki. Enak-enak itu saling gantung. Betul tak saya? Dan nak wawanan karung wawanan gak iso gantung. Mereka pada menonjolin. Itu lagi. Analisa gantung ini yang setok bolong, setok ngelegoni. Ini baru jenisnya gantung. Sampaian do'if, Allah kuat. Nah ini pas. Sampaian sohir, Allah kabur. Pas. Sampaian mukroh, Allah murid. Pas. Sampaian kepeksa, bisa ngeksa. Pas. Ya kan? Saman ajis, Gusti Allah qadir pas. Bagaimana deh? Lu mesti ngerti enggak? Sholat semakin sampai mendalam ke dalam kedoifan sampean, maka semakin besar pula kekudruan Allah datang pada sampean. Tapi semakin sampean mengkudrukan diri, maka kudruan Allah akan nabrak sampean. Betul lagi supaya sampean itu mboten lara kabeh lek sampean dipaksa aja gendang maksa ora apa-apa ya beban ayo mulaku wis mulane kala kan kosa tapi lek sampean dipaksa posisine sampean dipaksa sing maksa luwih kuat sampean kudune manut lek sampean dipaksa kok gak manut apa mana podo kuat sama yang bintil ini tak diri ke Allah mesti jadi ini mesti yang kalah senajur gila senajur yang orang kuat itu mesti dan aku itu pengen gak ajur yang mana kok mulanya ada pun azi wong seorang manut itu mesti ada pun terseksa lah seksanya kapan orang usah nanti akhirat kesuwen akhirat luwe nemen jelas gitu. Mungkin saya sudah balik. Lihat pengeri ini mau terseksa kan? Dan sama mau tenteng lah. Bisa lah ngerasaknya sama duitnya sama 1 juta. Sama pada hati ini mau tenteng. Ini kudulnya 5 juta. Kok gak 5 juta ini pergi atau bisa lah? Ya selesai gak mau ngono tapi lagi. Sama merekayasa benora 1 juta lah. Terus lagi akhirnya sama tabrak. Moga sampean pada kalah. Mereka kalah ya. Sampean wis kabeh lara. Protes kaya apa iso waras? Mboten saged. Mboten saged. Mulane wong mati nika sing mati akeh. Niku mergo krasa dipaksa bisa karo manuk karo mawon. Mulane terus mesem. Mugi kawitan ya dipaksa rada emoh tapi mesti benah ya terus. Walaik sejari cik semang lindunya, semang iki dipaksa kembali bulan akhirat mau kecil kecil, mau ya Allah walaik terus menjeli barang-barang ini sing marahi mati ini wong sing kafir loro ini kok rapak bergono-gono mereka dipaksa mau padahal sejari mati ini kok maksa terus ditolak dong itu sakit. Sami kalau urip iki ya dipaksa. Sama nolak urip ya mbok. Ya gak oleh, ya gak iso. Wene sing wis ngombe gaikon barang ya kok gak balik neh. Tapi malah lara kabeh. Gak karu-karuan. Ki ngoten iki kan tentrem menang ya. Mergo napa wis putus asa. Rasanya sembarang kalian kalau gak penak. Ya. Sama nih buat dirancangan dirubah bisa lah itu kok mau, elah lorong apa? Merancang aku gak ngono. Bujuku itu sing kok itu sing iki. Kok ada diterima gandang manut Allah sampai mati pada getone ngerti ya kalau bujuku iku rek. Ngoten. Padahal ngono ajri kalian nelongso. Terus niku makna dia anak dari bujuku. Wong di bujo kok gandang diterima, duwe anak garai gak iso cerdas. Tidak ngantul sama jajan. Iyalah jajan. Oh. Jadi buatan oleh aku ya, namun taluk mawon taluk ini ya. Gitu. Kenapa hubungannya, kenapa gak sampai doa, beli muna kekuatan, gak sampai. Kenapa? Fakir beli muna kecukupan. Tapi oleh aku ini. Cukup fakir, waktu itu lah. Wa anak dia asaiin bangsa temeneng ngakoni siji-iji minha saking sifatul maula sifate bendoro wau iku min kabairi ma'asil qalbi setengah saking piro-piro gedine piro-piro maksiate ati mengaku seperti itu termasuk kemaksiatan hati yang besar. Sangat mungkin itu masuk dalam wilayah musyrik yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Wa min musyarakatil marbub dari ternyata nggih. Lan termasuk nyekutonine wong kang dipengerani lirobi maring pesta. Artinya mensejajarkan diri dengan pangkat ketuhanan. Nah kalau waktu itu sih podo. Bisa lah yang meresak nong ini. Aku loh meresak nong ini. Lalu tak jadi podo. Nah temen itu mesti lapas aja tak. Laukana fihima alihatun. Itu sendiri kok. Laukana fihima alihatun. Lalu Allah lapas aja tak. Lalu upomone bumi langit. Bikin ten pangeran liane Allah. Ya. Alihatun. Lalu Allah sa'aliane Allah. Lapas aja tak. Mesti di bumi langit rusak karo. Mesti di bumi langit sama nang rusak. Mergo pengerane loro luwe ya. Wis ala mesti rusak, mergo bisa ala sing rupa duit ngongkon sampean lha. Lah bisa ala sing bisa ala tenan ngongkon sampean nang masjid. Mesti salah siji rusak mengke. Sama nak nuruti duit muntah diri orang oleh itu pada tak oleh tapi sejelas sudah meninggal sifatan rusak ketentraman yang orang mesti oleh yang diri mesti jelas anggulannya sampai hilang pangkat anggulannya harus hilang terus jenisnya ajur mumur bon. Itu jenisnya musyarakatil marbut lirob mulanya diarani maksiat gede. Wa min muqtadhi roh lan termasuk patrapane atau tuntutane kecemburuane Allah wong sing ngono kuwi pantes lek dicemburani Gusti Allah bisa dicemburani lho gak kuwi dipek kono lan ngono cemburu lan ngono. Wong itu tu lek cemburu karo wong lanang sing dicemburu ni kan dituwang lanange. Sing ngepek wong lanang kuwi. Cuma arep nyeneni sing ngepek niku wae wae sing diamuk sing lanang. Tapi jane dipegatenan yo nangis. Wong lanang mureng-mureng mergo rasa duwe niku mare. Mulane terus kadang-kadang wis timbang aku diwayo alung mbok pegat sisan niku marane apa? Ben karwan gak melok duwe kan ora urusan. Ngoten lho maknane. Anak-anak cemburu, mureng-mureng, ngamuk, itu berbicik rumah sama duit. Nggak lah, anak-anak bisa dipegat. Atau buju bisa dipegat. Lain itu salah, apa sakit sama maka. Sakit sama betul. Wong masih sama gak ngakor, lalu bisa lo sama pagar, maka itu bisa Allah. Terus gila-gila ngantuk, lalu dia ngomong ngantuk, apa ya iso? Betul sakit ya. Kok ngantuk wak boten lu ngantuk ae padahal. Ini ku kenyataan. Terus musyarakatil marbut lirob, persekutuan antara makhluk yang dipengerani dengan Allah yang mengerani, kok iso persekutuan yang sejajar pangkat. Mugum nun sewu menungsane sing kelatuk wani kurang juga iku termasuk wong sing pantes bisa terapi kecemburuan. Alatikan kita sopakan persifatan sopa Allah biha kelawan ghirah kecemburuan. Wa alamalus paring pengumuman sopa kusolona ing kita bisa lihat kelawan persoalan kecemburuan mang oleh maringi pengumuman ala lisani Rasulillah ingatasi melalui dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala sekirane dawuh sapa kanjeng Nabi dawuh ngeten hadis kursi niki salah satu kursi dawuh kanjeng Nabi la ahadda ora ana wong suci ku maujud aghyara kang luweh cemburu minallah ini bangsa kusya Allah ta'ala enten sing moco la'adun aliyaru enten la'adun aliyaro la'adun urano sopa ahadun yang suci iku aliyaro enten ini kena la'asik ta'amalu amala laisa enten sing la'adun la'adun aliyaru sing la'asik ta'amalu amala inna alatil nahil jinsi dan itu apa khobare kanu khobare dibuat aliyaro itu jadi sifatnya lafal ahada ulane ora ahada aliyaro ya ben kita lek tau mondok atau tempat di mana nih lah ahada ora nawang siji iku maujud aliyaro kang luweh cemburu minallah tinimbang saking Allah Ta'ala ora enak wong sing cemburu ning wong kulo Allah gak enak. Mergo lek liyane Allah iku dicik loro-loro iso, telu-telu iso. Digabung-gabung sik enak liyane Allah. Tapi lek Allah niku mboten lek digabung-gabung. Mboten kene. Sampeyan kanca gabung pira saged. Nggih to? Langganan mawon iso digabung nggih. Aku ya langganan tuku tempe ning kono ya tuku tempe kono ketemu oleh mawon. Tapi lek soal matur, soal keyakinan, soal kemantepan ketuhanan itu tidak ada yang bisa. Dan yang paling cemburu itu Allah. Pokoknya kok enak perkara liyane Allah dibanding-bandingno kali Allah. Wah, ora setingkat malah. Mboten setingkat kok. Sampeyan upama main bal-balan, mesine sampeyan wis profesional, dadi musuhe sak cilik ngono ya. Wis ngamuk, menang ora kondang kalah ngisi-ngisine. Wis ngoten ora sebanding. Lho ora sebanding kok sampean. Banding-banding. Termasuk napa? Wa min hirati. Lan iku termasuk setengah saking kecemburuane Gusti Allah. Ana usah temune kusole iku haroma ngaromaken sapa Allah. Al-fawahisha. Ing pira-pira perkara kang jembar marupane perkara zahara kang ngedeng apa man minasake pawahis wa amalan barang batonakan samar apa man bisa lan iku paling cemburu lek enten barang sing kotor jembar napa sebabe menungso pawahis iku napa to pawahis niku perkara sing gak pantes dilakoni menungso niku pawahis pantasnya dilakukan kewan namun ini apa? Fawahis, fahisah dan kok cemburu? Enggak dan menungso ini kuatir Gusti Allah kedunungan sifat rahman rahim Gusti Allah kedunungan kemuliaan Gusti Allah satu titik-titik karomna bani Adam dan kok fungsi karomna ini orang digunakan di bahannya wong liya bingung lakoni sing pakisa-pakisa. Ya sembuh ya. Deh. Wong tuwa mawon ya aman, ora usah sapa-sapa lah aman wae. Nukokno sepeda anak sampean. BMX anyar. Nek terkata anak sampean di sini-sini lo kancane. Sampean terus. Nesu ya. Jadi itu bentuk cemburune wong tuwa karo anak. Dewe iki anake sing ditukokno sepeda. Lah kok sing ngaku sepeda wong liya lho mboten ngene. Mboten tepak lho ya. Sampeyan nesu. Sampeyan iki Gusti Allah Gusti Allah mari pangkat sampean, mari ngepak akal pikiran sampean. Niku mboten kan niru-niru kewan. Kang kan manut aturane Gusti Allah. Lah kok digunakno liyane. Yo wonten. Taharimu zalika utawi oleh ngaramaken mengkono-mengkono pawahis ala abdi ngatasi kabula wa tasji lan enten mboten niku enten ya nggih. Tari mudali kau tahu lena ramah temu kono kono kawahis alau abdi ngatasi kau lo watas ji lan olai nyimpen catetan tasjil itu sampai dicatat-catat waktu itu loh ya karena itu malaikat rokep atit itu lah mereka cemburu kenyatati terus berkodet watas ji lan olai nyatati bisawa alai ngatasi abad. Iku bisnis kopi tordi kelawan amri ngekaki ngusir wal bukti lantik sing adoh. Udah suatu kemasukin apa sampein den-deni enek catetan roket taruh atik itu gen sampein ngedoh taruh perkara fawahis sampein benora gampang-gampang apa rumongso ora diawasi Gusti Allah. Bu ngantuk jenengan jalan-jalan sore-sore kali bapake numpak sepeda motor di tangan sampan ngawet leteng gitu semuanya itu lampu merah mendet adalah dijejeri cewek umayu. Terus bapak ini ku menguasai, mau dia sama dengan kalau petengnya loh. Ngoten-ngoten itu jenengan dosa itu. Loh, lawati buatin bu. Masih lawati lah. Gusallah ini ku selalu ngawasi sampai. Loh kak sama kok bernawasi yane ini loh. Begitu lek ngawasi jane tok mboten apa-apa ngawasi dalam arti iku ya boloku iku ya boloku ngono mbok apa-apa. Tapi lek ngawasi dalam arti memposisikan sama sebagai objek kesenangan. Nah ini bisa jadi soal. Artinya malah ada kepentingan yang setingkat dengan Allah. Bahwa ini lebih penting, melebihi pentingnya Allah. Lha napa mboten sembuh. Tadi kan lalu aku mesti ngerti itu mendua ini jelas orang tepat ya wa min afhasil fawahisi malik wa min afhasil fawahisi waniku setengah saking luweh jember-jembernya perkorokan jember elek-elek perkorok sing elek indal arifi mungkin wong sing makrifat marang Allah. Wujudu sayin utawi wujudu swiji-wiji wujudu sayin utawi wujudu swiji-wiji munasir kati saking persekutuan persekutuan fikol bil abdi yang dalam atine kawula oleh nyebutani jaspundi bidia'i sayin kelawan ngakoni swiji-wiji min awsafir rububiyati saking piro-piro sifat ketuhanan linafsi kedui awak diwiling abad. Tidak ada yang lebih menyakitkan hati ketika ada wanita lain masuk di dalam kamar istrinya bergumul bersama suaminya. Ngono iki. Lah, upama dhuwur kasur sampean, iki sing resiki spray sampean. Sing nyemprot nganggo diapers sampean. Duh kok terus sing gunakne wong wedok liya iki niku karo bojo sampean. Aduh, salah iki to lho. Dulu aku padahal saya sama dikit Gusti Allah loh. Dulu aku semuanya muring-muring ya. Dan apa mati? Hati ini orang mu'min. Ini aku kudulah mandir dengan Gusti Allah. Ya? Dan kok ini yang lihat Allah melok-melok dipanggil hati ini orang mu'min. Apalagi? Ya, apalagi? Ini aku yang menggah terlanjam orang mu'min itu. Walaupun apa-apa itu. Bisik ni ku hak Gusti Allah sampean tak akhirnya kaya-kaya sampean itu yang munggah dari Gusti Allah di sana kan teman dulu terus itu ahli makrifat wah ini ku elek banget gitu podoh boleh ngaku mang akedan ngaku yang dalam akidah orang kawetu menjuru keyakinan menjuru netekan aku pokoknya kudu bisa apa salah kusalah disingkor. Lah ini kan gitu. Aku kudu pokoknya nggak usah nyenak, tak nyenak, mesti jadi. Eh, kusalah disingkor. Sudahlah pokoknya nggak lama. Ini sudah nggak bisa ditolak lagi. Ini sudah tinggal berapa bulan aja. Saya itu kau yang jadi kusalah dia yang itu. Dan ibu akan awal-awal kau ucapan. Atau dengan ucapan niku wau aja aku ndak iso niku ucapan lek adan niku teng jero ati selajeng gak kepetu menjadi keyakinan ngoten mergo napa di analika kok diarani fawahis iku mergo napa li analika karena satu menengah ngaku duwe sifat kepeneranan iku munazaatun berarti ngrebut ngerebutlah waktu itu si Allah Ta'ala wa ta'abbur dan tergese kumedjeni alai yang atasnya Allah ya Allah itu kumedjeni gue itu menurut aku loh ini jenis kumedjeni itu siapa ya senaja lah ngunik-ngono orang ngono tapi kan dia sikap memaksa begitu itu kan buat hak menungsa kan ya sikap memaksa itu hak Gusti Allah mulanya memaksakan kehendak itu elek. Apa mana saya saman walat memaksakan kehendak niku etok-etok hukumnya Gusti Allah. Demu untuk menjaga martabat bangsa dan negara maka kita harus terus mengharapkan jadi dek-dek jiwi jadi maksudnya bisa muni harus namun Gusti Allah. Nah, ini duduk menungso. Ya terus piye? Lah sakniki enek wong niku isane gedhe mergo kumpul akeh rumoso gedhe niku nek takabur semua. Nek dhewean dhek cilik, tapi lek barane akeh dadi gedhe. Lah niku ge termasuk gedhe dari Gusti Allah rombongan. Akhirnya iso memutuskan salah bener sing mesti salah bener iku hak e Gusti Allah dhewe sing mulurga bisa lah ana ne salah ana aku ana bener dadi bener mergo gak laku akeh lho ngoten iki ya ora nggih mergo bolo akhire bolo itu meneng-meneng juga bisa mematahkan semangat bertauhid kecuali lek bolo untuk sama-sama tunduk kepada Allah tapi lek bolo untuk menyombongkan diri yang terjadi adalah memaksakan kehendak, arogan, anarkis, apa jenenge wong sak niki nangane. Pokoke sing penting dia merasa lebih berkuasa melebihi yang lain, mergo rumangsa akeh barang. Boh kuwi golongan Islam apa dudu Islam anggere ngono kuwi ya klebu iki, mboten mawon lah. Gitu, ya termasuk nuwun sewu niku. Sok-sok balane dhewe wong sing aku umat Islam kok. Umat Islam balane akeh kok malah ora uman lho piye ta. Sing kandha gak uman iku sapa? Lah kita harus malah kita harus. Kita harus begini, kita harus begitu. Kok ya ora usah ngono. Kita yang banyak ini oleh Allah diperintah apa? Marilah masing-masing tahu perintahnya Allah itu diselenggarakan. Dengar teman. Orang kok karena aku tahu orangnya banyak maka harus proporsional. Kita harus dapat banyak. Ini terus begini. Ya terus mau ukuran banyak harus sedikit itu. Uang siji bik siji ini orang kode lain. Kura-kura tabrakan. Terus umumnya tidak pemahaman keadilan diadani kode. Ruwet. Anak ijik rong tahun diulang sambil sekat. Sing umur selawet tahun itu kayak sekat. Ini lagi malam sakatnya. Dan sesudah diopso memaksakan kehendak. Karena yang punya hak untuk memaksakan kehendak hanya Allah. Sampai orang itu lahir, kalau Allah dipaksa lahir, lahir. Sama orang itu mati, dipaksa mati. Ya, mati saya sakit ngoten niku namung Gusti Allah liyane Allah. Dan nek sampean-sampean maksa iku jenenge takabbur ala iki gumedhe iki Gusti Allah utawa munazaatun lahu rebut palu keputusane Gusti Allah. Palu kuwi sampean jaluk sunutun aku haram, sunutun aku halal, akhire halal haram sing mutusno sampean. Suarpon rokok semut tu sampai ya. Lagi mana? Kalau kamu tidak mengikuti aku, maka kamu masuk neraka. Karena aku itu ulama. Barang siapa tidak mengikuti ulama, maka tersesat. Barang siapa yang tersesat, tidak selamat. Barang siapa yang tidak selamat, tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga, berarti celaka dan masuk neraka. Mulanya aku cuma aku ya. Aku itu ulama. Merasa munazaatun di hati Rabbi mula takabur ini kuala masih saya ngelakoni wong apik takabur dari alam ya wadah wabi hadisi Ibni Abbas paling dalam hadisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Allah azza wa jalla, hadis kursi. Dawuh dening Allah Taala, al-kibriya wijani wal 'azamatu izari, faman naza'ani fi wahidin minhuma alqaituhu fil nar. Tak ojek-ojekno lagi maca. Al-kibriya udah sifat gumedih meridai sandangan insun tegese sifat insun sifatku sing oleh gumedih aku tok liyane gak oleh senajan kowe sugih duit gak oleh gumedih aku sing duwe duit aku wis tak kokon kok jumane tak dulu iki ora oleh mudah desa iki genten aku sing duwe tenaga kok kok jumane tak dulu gorene lho iki ora oleh. Terus kita nuduh-nuduhan, dan sendiri siapa lah, ini siapa lah, itu namanya hilang kerukunan. Bagaimana? Mana yang memaksa kehendak masih ya, biaya-biaya tetap betul-betul. Mergosi bisa gumedi, memaksa, iku Allah, mergosi ku rida, sandangan dikisi sifatnya Allah. Walagamaku teka agungan, iku izari selendang ingsun, dikisi, ya sifat ingsun. Mula, paman mongkau tayi sopwai iku naza'ai rebut sopomani ing ingsun fiwahidin ing dalam salah si jiwai minhuma saking ibriya utawa agama alkoitu mongkau mesti nubak no sopwai sunuh ingman tak tiba no finari ing dalam merokok. Kapan? Mulai saiki wis. Ngerokok rokok ini kok jadi tani ini akhirat kesuwen. Ini dunia itu sakit rokok ini itu lagi. Sakit rokok itu kok karek gede no volume kata mawon. Nanti ini kok karek gede no volume terus gak bisa dicabut. Nah tengah ini mungkin ini bisa disiram banyu, dianu mungkin bisa mati. Tapi nah tengah ini kok mau kadung ngobrol, warawar. Ini pun mau nanya. Wa makna munazaati utawi makna ning rebut sing dimaksud rebut iki ora kok terus sifat kebulek dosa sampean cukup sampean kok mboten ngaku niku lho rebut Wong ngrebutan tanah itu mosok tanahe diundang ngendeng kok telak nyemote dadi kek. Ya wek ngrebut pengakuan iku wae. Wa mana munazaati tapi maknane ngrebut iku adakwa ngakuan. Qawlan kelawan ucapan wa ibaratan lan kelawan tembung. Dan wal izmar lan ngaku ning jero batin iklan ing dalam penggawe wa isyaratan lan isyarah. Nah, ternyata semua bisa meliputi ini. Sama ning jero batin gak ngerasa dadi Gusti Allah iku iso tibake. Pokoke terus ngene mesti ngene, mesti ngene, bar iki mesti ngene. Lha iki dadi Gusti Allah gak ngerasa. Wa makna ghirati, wa makna ghirati utawi maknane kecemburuan di hati yang dalam hati Allah Ta'ala. Saya dimaksud kecemburuan itu apa? Gak rido. Iku ana usah temani Allah iku layar do ora rido sapa Allah ora rido bi musyarakati wirihi kelawan melu-melu campur tangane liyane Allah lahu marang Allah. Campur tangan di dalam apa? Campur tangan bimae dalam barang ukhtusso uto ikhtasso kan istimewa sapa Allah bihi kelawan ma rupane min sifatil rububiyati nyatane piro-piro sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu milik Allah mutlak, tidak ada satu pun yang boleh ikut-ikut campur ke sana. Atau wa fi malam ing dalam badan wa kan utawi ma iku hakun dadi hak penuh lahu kudu Gusti Allah rupane minal amali nyatane biro-biro penggawean ad-diniyah iki kan kursus agama amal diniyah artinya amal mahdoh kalau sholat, zakat itu lah jelas lah amal mahdoh amal murni sih macam yang riko aturan yang ngoten niku itu yang murni untuk Allah. Jangan ada kegiatan untuk yang lain. Salat itu mesti ikut untuk Allah. Terus sampai sampan tidak no alat gigit menungso. Aku tak salah jadi sergapah. Ben dipilih dari luar. Lo ngerti gak sih nih? Sakjane salat itu khusus kepada Allah. Terus sampai tidak no kagul liane Allah. Dan itu jenenge nih munazaah. Oh, ternyata seluruh titik kelakuan yang menungso kudune diarahne ta'aluk karo Allah. Lah kok sampe ta'aluk nang liyane niku mengke nggih dadi munazaah merebut. Wa idza kana lan perkawane ana sapa aku pangeran ta'ala mohon pangeran alaikum mani an yakah kamaring sira wa muharriman lan kang ngaramaken alaika ing atase sira ngaramaken antat daya yen to lakune sapa sira ma ing barang laisa kang ora ana kumai kula katetuwi sira rupane ma lumasake barang-barang kepemilikan buktiakan diparengaken apa ma diparing al-makhlukina ing pira-pira makhluk rupane minal amwal nyatane piro-piro bondo. Nek wis ngono wa musammiyan lan ngarani sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono ngrebut utawa ngakoni kae wong liya ngarani jilman ing ngene ngoyo wa udwanan lan tegese lan ngoyo motor musuhan kakaipa monggo kaya apa bisa ngibiku menanyakan sapa Allah laka kedua siro menanyakan antak da'iya yang yanto ngaku-ngaku sapa siro ngaku-ngaku wasfahu yang sifatnya Allah wahuwa halil taibusya Allah iku rabbul alami pengirani alam kabeh la syarika kang ora ana sekutu niku mujud lahu kedua busya Allah bidzalika ing dalem mengkono-mengkono sifat ketuhanan. Orang sekutan sopwai yang orang nyekutan la anta orang sirot wala gulukan orang yang sirot wong liyane ya ora oleh melu-melu campur tangan kekuasaan Allah, kowe pisan ya ora oleh. Senajan kowe mungkin oleh karomah, senajan mungkin kowe oleh pangkat, senajan kowe mungkin oleh duit, senajan kowe oleh fasilitas-fasilitas macam-macam saka Allah, itu hanya ikhtisas pinjaman. Kamu jangan ikut-ikut ngatur. Bahwa mengkau tahu mengkono ngaku idza nalikane ngaku iku min ardhomi dzulmi, termasuk luwe agung-agunge kezoliman, wa asaddul udwani lan luwe banget-bangete permusuhan. Apa muga-muga njogo naing kita sapa Allah Gusti Allah min dalika saking mengkono-mengkono lakon ngaku-ngaku sifate Gusti Allahumma amin. Terus wau intine dalil sampai sampean nuntut ganjaran padha karo ngakoni lek penggawean ngamal iku taat iku keke sampean. Lek sampean mengaku-ngaku taat iku keke sampean, berarti sampean mensejajarkan diri sejajar dengan Allah, sehingga sampean punya hak untuk nuntut ijol dan Allah punya kewajiban nijoli. Lha dan mesti ya lho ten. Kalau sampean ora melok kelangan nek njaluk ijol. Ya iya lek tau kelangan, gak tau kelangan, bener tau kelangan. Kelangan ora tau melok jero kelangan. Ora tau melok jero ora usah rumangsa kelangan. Di bis ini kalau itu apa? Tabrakan kopong sama ada aduh susah, bis itu hilang masa waktu betul saya ngerti lah semarai gampang ruwet persoalan jadi repot ini jadi yang mergora belak duwe ngaku duwe ambelak duwe hak, ngaku duwe hak si duwe hak sombong aku seolah sama baru-baru sombong betul, ya benar. Wong niku kadang-kadang ya soalnya ya pantes okay. Macam tiga ikhtisas itu mana ya? Tiga ikhtisas wilayah, tiga ikhtisas koma, tiga ikhtisas apa no, ikhtisas itu batas-batas khusus ya. Nah wong niku rebutan itu aja. Nah ini semuanya ruwet lah, semuanya ruwet. Kultu dawuh sapa ingsun ini benar-benar kasar, habis itu kan? Oh, tak kira bisa ketularan ngantuk sih, bisa nah, lagi termasuk, ngeten sing kudu dipahami malih ya, soal rebut-merebut gitu. Kalau panjenengan ini ngamal saja nilai sejak awal gitu. Wis bener-bener semeleh tak aluk. Iku jane ngamal iku dadi nikmat. Mergo kok gak rumangsa duwe tapi ketekan. Tapi lek sampean kerja awal aku tak ngamal, mergo aku pengen ngene, iki mesti dadi apa? Gila. Masalah niku monggo kula panjenengan sedaya tansah dipi-dipi ngantos dumateng Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه وكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.